Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, masih melanjutkan dari perkara pertama dalam sittat mawadhi' minas sirah, yakni 6 tempat, 6 poin pembahasan di dalam sirah Rasulullah, perjalanan hidup Rasul, terkait dengan masalah akidah. Bahwasanya perkara pertama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada umat manusia adalah perkara kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan perkara syirik ini sebelum perkara-perkara yang lain. Sebelum perintah salat, puasa, zakat dan haji. Dan sebelum perintah-perintah yang lain, perkara ini yang pertama kali diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang-orang musyrikin mereka memandang kesyirikan tersebut justru adalah seagung-agungnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menganggap itu sebagai kesyirikan, tetapi mereka memandang sebagai ibadah. Tetapi justru itulah perkara yang pertama kali diperingatkan oleh Rasul kepada mereka. Dan ini sudah terulang-ulang dalam beberapa pertemuan sebelumnya, sehingga diharapkan telah mutkin, telah mampu menguasai permasalahan ini dengan seksama. Argumentasi mereka, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia itu, tetapi mereka adalah orang-orang saleh yang punya kedudukan di sisi Allah. Maka kami meminta kepada mereka, perkara-perkara kami, kami sampaikan kepada mereka, hajat-hajat kami, supaya mereka menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah kesyirikan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka itu yang pertama kali kemudian diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau memerintahkan kepada salat. Misalnya, salat 5 waktu adalah amalan yang paling agung, iya kan? Di antara ibadah-ibadah badaniyah yang paling agungnya adalah salat 5 waktu. Akan tetapi kita lihat kapan pensyariatan salat 5 waktu tersebut. Penulis di sini menyatakan walam tufraq illa fi lailatul Isra. Beliau mengatakan bahwasanya engkau telah ketahui bahwasannya tidak ada ibadah yang lebih azam, tidak ada ibadah yang lebih agung setelah tauhid dibandingkan salat. Salat 5 waktu. Tetapi kapan? Kapan disyariatkan salat 5 waktu? Walam tufrad illa fi lailatul Isra. Tidak disyariatkan melainkan pada malam Isra. Malam Isra Mi'raj. Sanah Asyar. Yani pada tahun 10. Pada tahun 10 kenabian. Bukan 10 Hijriah, belum ada hijrah di situ. Ya. Pada tahun 10 kenabian. Jadi penghitungan tahun, ada tahun nubuah, ada tahun hijrah. Tahun nubuah itu sampai 13 tahun saja. Yani tahun semenjak Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, usia beliau 40 tahun. Ya kan? Kemudian beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun. maka itu namanya tahun-tahun nubuah. Pada tahun ke-10, yakni sanah asyar nubuah, bukan hijrah tapi asyar nubuah. Tahun ke-10 kenabian. Ba'da hisar asy'ab, setelah terjadinya pemboikotan, diboikotnya Bani Hasyim di satu syi'ab, yakni satu bukit yang ada di sana. Di embargo, diboikot. Wa maut Abi Talib, dan meninggalnya Abu Talib. Wa ba'da hijratil Habasyah bi sanatain, dan setelah hijrah, hijrah ke negeri Habasyah 2 tahun setelahnya. Syekh Shalih Fauzan menyatakan innama furidatis shalah lailatal Isra wal Mi'raj fi sanatil asyirah minal bi'tsah. Salat itu difardukan pada malam Isra Mi'raj. Itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 beliau diutus menjadi rasul. Waktu suatul hisar, dan kisah tentang pemboikotan, embargo yang dilakukan oleh Quraisy, ya, Bani Hasyim dikucilkan di satu lembah. Kisahnya bagaimana? Di sini disebutkan oleh Syekh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ila tauhid wa yanha 'anil syirik. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyeru kepada tauhid dan mencegah daripada kesyirikan. Wa kana al-musyrikun yudayiqunahu wa yudayiqun ashabah. Di mana kemudian musyrikin, orang-orang musyrikin, mereka membuat tekanan-tekanan, intimidasi-intimidasi kepada beliau dan juga kepada para sahabat. Disebabkan seruan beliau kepada tauhid. Wa kana 'ammuhu Abu Thalib yudafi'u anhu. Di mana paman beliau Abu Thalib yudafi', membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yahmihi, dan melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam min adza qaumi, dari gangguan-gangguan kaumnya. Padahal Abu Thalib pada saat itu belum muslim dan memang tidak muslim, ya, mati di atas kesyirikan. Tetapi jasa daripada Abu Thalib ini cukup besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakharahullahu lahu ma'a annahu musyrik. Allah Subhanahu wa taala tundukkan Abu Thalib padahal dia dalam keadaan seorang musyrik. Allah Subhanahu wa taala jadikan, dan Allah gerakkan hatinya untuk memelihara keponakannya. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi dan dibela. Mati-matian membelanya. Lakin Allah Jalla wa'ala sakharahu li nabiyihi yahmihi wa yudafi'anhu. Meskipun Abu Thalib musyrik, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan dia, Allah tundukkan dia untuk kemudian dia senantiasa membela dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kaumnya. Sedangkan Abu Thalib memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kaumnya, di sisi Quraisy. Sehingga diperhitungkan sekali oleh orang-orang Quraisy. Falamma mata Abu Thalib wa matat zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa huma alladhani yudafi'ani anhu tasallatul kufar alaihi ziyada. Maka di saat kemudian Abu Thalib meninggal dunia, istri beliau Khadijah juga meninggal dunia, di mana keduanya ini yang sangat gigih dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menyebabkan tekanan-tekanan dan intimidasi orang-orang kafir kepada beliau bertambah. Wa dayaqu alaihi, dan begitu sangat, ya, kuat dayaqu alaihi khonak, yakni cekikan mereka kepada beliau semakin dikencangkan. Huwa wa ashabu, terhadap beliau dan terhadap para sahabat beliau. Tekanan-tekanan, intimidasi, ancaman terus semakin gencar dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Wa kanu min qablu qad hasaruhum fi syi'ab. Di mana sebelum itu, sebelum meninggalnya Khadijah dan meninggalnya Abu Thalib, mereka telah melakukan hisor, pemboikotan, mengembargo dan mengucilkan Bani Hasyim di satu bukit yang ada di Mekah sana. Fi syi'ab min syi'abi Mekah, di satu bukit dari bukit-bukit Mekah. Wa qata'uhum, dan sudah putus, sudah tidak boleh ada yang berhubungan dengan mereka ini. Sehingga tentunya berada di tempat seperti itu, di bukit, sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa dimakan, tidak ada sesuatu yang bisa diminum. Mana'u anhumul arzaq wal bida'i, wal bida'i. Mereka melarang ya untuk berhubungan kepada Bani Hasyim. Rasulullah SAW tidak boleh ada relasi hubungan dagang, tidak boleh mengalirkan rezeki kepada mereka, jual beli barang dagangan tidak boleh. Wa mana'u tazawwud minhum, dan melarang untuk menikahkan kepada mereka, menikahkan putra-putri mereka kepada Bani Hasyim yang ada di tempat tersebut. Ya, hasaruhum fi hadza syi'ab hatta alamahumul ju'. Mereka mengembargo, ya, memboikot Rasulullah SAW selama beberapa tahun di situ, selama berapa waktu yang al-muhim, sampai betul-betul luar biasa mengalami penderitaan yang sangat dahsyat, ya, kesengsaraan yang berat, terkhusus rasa haus dan dahaga. Wa katabu bidzalika shahifah, dan mereka dalam embargo mereka menandatangani, ya, wa qaw 'alaiha wa 'alaquha fil Ka'bah. Mereka menulis satu lembar klausul begitu yang kemudian mereka tanda tangani dan mereka tempel di Ka'bah. Di muqata'ati Muhammadin wa man ma'ah. Yani di situ disepakati oleh seluruh kabilah bahwa kita putus hubungan secara total dengan Muhammad dan yang bersamanya, dan siapa saja yang membelanya, siapa saja yang bergabung dengannya. Sehingga dengan itu menyebabkan ya, di antara meninggal dunia Abu Thalib dengan juga Khadijah radhiyallahu anha. Walamma mata allazi kana yudafi anhu fasanaha lahumul fursah. Di saat meninggal dunia, orang-orang yang sebelumnya membela beliau sallallahu alaihi wasallam, di situ terbuka lebar peluang bagi orang-orang musyrikin ya untuk semakin gencar dalam menekan. Fastad da'adahum, sehingga semakin dahsyat gangguan-gangguan mereka lahu kepada beliau. Waman ma'ahu, dan kepada orang-orang yang bersama beliau. Wa ma'ahadha ma'umura bisalah min bi'thatihi ila hadhil fatrah. Dalam kondisi yang seperti ini belum diperintahkan sholat, ya, belum ada perintah sholat lima waktu. Sudah ada kegiatan sholat, jadi dua rakaat saja, tetapi belum ada sholat lima waktu. Sholat lima waktu setelah Isra Mi'raj, dari semenjak diutusnya beliau sampai kejadian-kejadian ini belum ada kewajiban sholat lima waktu. Di annal maqam maqamu tashihi aqidatin qabla kulli syai', karena maqamnya di sini ya, frasenya itu baru frase mengkokohkan akidah, meluruskan akidah, menguatkan akidah. Akidah ini adalah ibarat pondasi, ya. Ibarat apa? Pondasi. Qabla kulli syai', sebelum yang lainnya. Ya, sebelum perkara-perkara yang lain, ini yang dikokohkan, yang dikuatkan. Walamma stadda adahum 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa dayaquhu amara man ma'ahu min du'afati sahabah mimman laisa lahum man yudafi anhum amarahum bil hijrah ila al-Habasyah. Hingga di saat kemudian begitu sangat dahsyat tekanan-tekanan orang-orang kafir Quraisy ini, begitu sangat kuatnya tekanan-tekanan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat yang lemah, yang tidak memiliki kabilah yang kuat dan keluarga yang bisa untuk membela mereka, melindungi mereka, perintahkan mereka, Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk berhijrah. Berhijrah kemana? Ke Habasyah. Ini hijrah yang pertama ke Habasyah. Dan hijrah Habasyah itu dua kali terjadi. Kenapa dipilih Habasyah? Bukankah Habasyah itu juga negeri musyrik, negerinya orang kafir? Ya, mereka orang kafir, tetapi ahlul kitab. Ya, bukan musyrikin yang tidak punya agama, tetapi mereka ahlul kitab. Mereka memiliki paling tidak peninggalan daripada agama mereka, ahlul kitab, Injil, orang Nasrani. Dan rajanya Najasyi dikenal sebagai raja yang santun, ya, raja yang baik dan adil, raja yang tidak zalim. Li'anna fiha malikan wa huwa Najasyi la yudlamu ahadun inda. Karena di Habasyah tersebut ada seorang raja, dan itu tentunya sesuatu yang memang Allah telah mengaturnya, ya. Seorang raja yakni Najasyi yang tidak akan terzalimi seseorang yang berada di sisinya. Ya, ini orangnya sangat adil. Menjaga keadilan. Wa huwa Nasrani idzaka. Di mana Najasyi adalah seorang Nasrani pada masa tersebut. Lakin la yudlam ahadun fi ardih, tetapi beliau Najasyi tidak mendzalimi seorang pun. Tidak akan terzalimi seorang pun yang berada di negerinya. Begitu sangat ketat aturan-aturan yang diterapkan, ya, sehingga di sana seseorang betul-betul akan terjaga kehormatannya. Hatihi yal hijrah al-ula. Inilah hijrah yang pertama. Ya, ini hijrah pertama ini berpindah dari negeri yang penuh dengan kerusakan dan rasa takut menuju ke negeri yang penuh dengan keamanan. Walaupun negeri tersebut bukan negeri Islam, ya, negeri Nasrani, tetapi di situ negeri yang aman. Wafihim Utsman, wafihim min akabir sahabah. Di antara mereka ini yang ikut hijrah pertama ini adalah Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Wadzalika li'adlil firar bidinihim. Yang demikian itu dengan tujuan, dengan niatan menyelamatkan agama, ya, menyelamatkan daripada agama. Artinya ini berlaku dan terus berlaku sampai kapanpun. Di saat seseorang terintimidasi di satu tempat, maka dia berhijrah ke tempat yang lain yang dia bisa menjalankan agamanya dengan leluasa. Inna ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Sesungguhnya bumi Allah itu luas, maka berhijrahlah kalian menuju ke tempat-tempat yang lain. Di saat orang-orang yang, ya, setelah ini, setelah hijrah, ya, hijrah ke Madinah, ya, ada orang-orang muslimin yang dia tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW, masih tinggal di Mekah. Karena tinggal di Mekah, kemudian terjadi peperangan, perang Badar, dia berada dan dipaksa ikut perang oleh orang-orang musyrikin. Ya, padahal dia muslim, sudah masuk Islam, sudah menyatakan syahadat, tetapi menyembunyikan keislamannya. Dia ditindas, ditekan, ya, untuk ikut berperang melawan Rasul. Ternyata di saat terjadi peperangan, mereka terbunuh. Ya kan, yang namanya muslimin tidak semuanya kenal bahwa ini saudaranya yang muslim, ya, berada di barisan kafir, karena memang berada di barisannya orang-orang kafir. Sehingga di situ terjadi peperangan dan mereka terbunuh. Orang-orang yang seperti ini, karena mereka tidak berhijrah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka mendapatkan azab di neraka. Naudzubillah. Iya kan? Karena mereka tidak berhijrah. Mereka ditanya oleh para malaikat, "Fima kuntum?" Ya, kalian di saat hidup di dunia itu dalam keadaan bagaimana kok bisa mati di tengah-tengah barisannya musyrikin seperti ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, "Kami ini orang-orang yang tertindas di atas muka bumi. Kami tertindas, dipaksa oleh orang-orang musyrikin." Maka para malaikat menyatakan, "Qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha," sehingga kalian bisa hijrah kepadanya. Dan memang diperintahkan hijrah, tapi kalian tidak melaksanakannya. Faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itu tempat kembalinya adalah jahannam. Sehingga bukan menjadi satu alasan di saat seseorang terintimidasi, ya, terkekang, tertekan, tidak bisa menjalankan agamanya di satu daerah, di saat dia memungkinkan untuk berhijrah, wajib bagi dia berhijrah. Wajib hukumnya. Al-hijratu la tanqati'u ila qiyamis sa'ah. La tanqati'ul hijrah, la tanqati'ul hijrah. Ini hijrah itu tidak akan pernah terputus hukumnya. Dia tersyariatkan sampai hari kiamat tiba. Contoh misalnya seseorang berada di negeri kafir. Dia tidak bisa menjalankan banyak ajaran daripada agamanya. Maka dia, ya, segera tinggalkan negeri tersebut. Ya. Cari bekal secukupnya untuk kemudian meninggalkan negeri tersebut. Hijrah. Dan itu amalan yang sangat besar hijrah tersebut. Allah yang akan kemudian memberikan jalan keluar kepadanya. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang memang lemah dan dalam keadaan mereka tidak punya kuasa, tidak memiliki bekal dan tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah karena dia lemah, mungkin sudah tua atau mungkin dia anak-anak atau perempuan, al-muhim tidak mampu untuk berhijrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya dan akan mengampuninya. Illal mustata'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang tertindas dari kalangan lelaki ataupun perempuan ataupun anak-anak yang mereka tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kekuatan, wala istati'una sabila, dan tidak memiliki jalan untuk bisa keluar dari negeri tersebut. Faulaika asallahu ayafu anhum, maka mereka-mereka ini semoga Allah bisa, Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Ikhwati fillah azakumullah, itu perintah daripada hijrah. Dan hijrah yang pertama kali terjadi adalah hijrah dari mana? Dari Mekah menuju ke Habasyah. Dari Mekah menuju ke Habasyah. Wa kana hadza sababan li islamin Najasyi rahimahullah. Dan hijrahnya mereka para sahabat tersebut menjadi sebab Najasyi masuk dalam Islam, ya. Mereka menyelamatkan agama mereka yang kemudian Najasyi bisa mengetahui agama Islam dari mereka-mereka ini. Hina sami Al-Qur'an, di saat Najasyi mendengar Al-Qur'an yang dibacakan, wasami'a minas sahabah, dan mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para sahabat. Wahadahullahu lil Islam fa aslam. Allah tunjuki dia kepada Islam, lantas dia pun masuk dalam Islam. Najasyi di saat meninggalnya disolati oleh Rasulullah SAW dengan solat ghaib, solat ghaib di Madinah dengan para sahabat. Telah meninggal dunia seorang lelaki yang soleh, yakni Asimah, nama daripada Najasyi. Maka kemudian Rasulullah SAW mensolatinya dan memerintahkan para sahabat untuk ikut solat bersama beliau, mensolati jenazahnya An-Najasyi, karena memang di situ tidak ada yang Muslim, ya. Di negeri tersebut Najasyi sendirian disolati oleh orang-orang muslimin. Dan Najasyi ini masuk sahabat atau masuk tabi'in dirinya? Tabi'in. Bukan sahabat, ya, tabi'in. Kenapa kok bukan sahabat? Tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertemu. Walaupun hidup di masa Rasul, kalau tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tidak pernah melihatnya, maka tidak terangkap sebagai sahabat. Dia masuknya jajaran tabi'in. Disebut dengan mukhadram. Mukhadram itu orang yang hidup di masa Rasul tetapi tidak berjumpa dengan Rasul. Beriman dengan Rasul tapi tidak berjumpa dengan Rasul. Itu mukhadram. Dia masuk dalam jajaran tabi'in. Wa arsalat Quraisy ila Najasyi bihadaya wa mughriyat. Quraisy mengutus utusan kepada Raja Najasyi dengan membawa hadiah-hadiah dan suap, sogokan-sogokan, disogok. Yaqulun haula mariqun syaridun minna raddihim alaina. Mereka, para utusan ini, mengatakan, orang-orang ini yang berada di negerimu, wahai Najasyi, wahai Raja yang mulia, mereka adalah orang-orang yang lari dari agama mereka. keluar dari agama mereka. Mereka adalah milik kami, maka kembalikan mereka kepada kami. Fa'aba an yaruddahum alaihim. Maka Najasyi ya enggan, tidak mau untuk mengembalikan kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy. Ya. Kenapa? Ternyata Najasyi seorang yang bijaksana. Sebelum kemudian diserahkan ya sama Najasyi, dipanggil mereka, coba bawa kemari orang-orang itu, saya akan bertanya kepada mereka. Kemudian para sahabat yang hijrah tersebut berkumpul di hadapan Najasyi, dan salah satu dari mereka menjadi juru bicara, yakni Ja'far bin Abi Thalib menjadi juru bicaranya, dan luar biasa menjelaskan tentang agama Islam dengan sangat jelas dan gamblangnya, ya, tentang keadaan orang-orang Quraisy seperti apa, kerusakan-kerusakan mereka. Wahai raja yang mulia, sungguhnya kami dahulu hidup dalam keadaan kami saling menindas satu dengan yang lain. Siapa yang kuat, dia yang menang. Hukum rimba yang berlaku. Dan terus disebutkan tentang kejelekan-kejelekan masa jahiliyah, yang kemudian datang seorang kami, seorang nabi, ya, yang kami tahu nasabnya, kami tahu kejujurannya, kami tahu akhlaknya, kami tahu ini semuanya, kebaikan-kebaikannya. Dia mengajak kepada kami untuk hanya mengesakan Allah, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada berhala. Dia menyuruh kami untuk silaturahmi, menyambung kekerabatan, bersedekah ini itu dan seterusnya, disampaikan tentang akhlak-akhlak Islam. Maka Najasyi ya tentunya tertarik sekali dengan itu. Ya kan? Nah, ini orang-orang baik, enggak mungkin kemudian mau diserahkan kepada para penyebab berhala yang mungkin nanti mereka akan disiksa dan sebagainya. Ya. Najasyi tidak mau untuk menyerahkannya. Nah, kemudian para uskup yang ada di situ, ataupun di situ apa istilahnya, para bukan uskup ya, para utusan itu tadi mengatakan, wahai Najasyi, sesungguhnya mereka membawa satu agama yang menjelek-jelekkan agama kamu, agama Nasrani. Mereka tidak percaya dengan ketuhanan Isa, mereka tidak percaya dengan itu. Maka kemudian ditanya, apakah benar seperti itu, wahai kaum muslimin? Ja'far lagi yang berbicara. Wahai Najasyi, wahai raja yang mulia, sungguhnya diturunkan kepada kami, ya, kepada Rasul, surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang siapa itu Isa. Kemudian dibacakan surat Maryam gitu. Iya kan? Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria dan seterusnya. Sampai tentang kisahnya Maryam. Kisah Maryam, kisah Isa di situ dijelaskan, maka Najasyi menangis mendengar kalimat-kalimat tersebut, ya. Kemudian Najasyi menyatakan bahwasannya apa yang turun kepada Muhammad ini tidak lain sama seperti apa yang diturunkan kepada Isa, dan Isa tidaklah melebihi apa yang tersebut di dalam kalimat-kalimat ini. Artinya beriman dengan ayat-ayat tersebut. Bayangkan, ini Najasyi, dia tidak tahu bahasa Arab ya. Dia mendapatkan keterangan itu dari penerjemahnya. Artinya dia beriman bukan karena bagusnya lantunan bacaan Al-Quran, ya. Bukan karena indahnya sisi balaghah, ya, yang ada di dalam Al-Quran, sisi seni yang ada dalam Al-Quran, sama sekali. Walaupun memang indah surat Maryam kalau dibaca dengan baik dan benar, maka surat itu surat yang sangat indah sekali. Akan tetapi keimanan Najasyi adalah berdasarkan isinya. Kenapa? Karena beliau ini pakai penerjemah. Ya, beliau tidak paham bahasa Arab, bahasanya sudah beda. Ini bahasa Najasyi, yang adalah bahasa Arab. Diterjemahkan oleh penerjemahnya dengan apa adanya begitu, ayat per ayatnya, maka Najasyi langsung beriman. Ini jelas-jelas sama dengan apa yang diturunkan kepada Isa, dan Isa tidak lebih daripada apa yang disebutkan dalam surat ini. Persis seperti itu. Isa adalah hamba dan rasulnya. Dan pada saat itu para uskup pun menangis mendengarkan itu, ya. Mereka sebetulnya juga mengenali kebenaran, cuman mereka Allah tutup hatinya atau bagaimana, ya. Yang jelas mereka tidak beriman. Yang beriman hanya Najasyi saja. Padahal mereka telah mengetahui kebenaran. Na'udzubillah. Sehingga Fakadzabahumullah dhannal musyrikin wa adar rusuluhum khaibin. Allah dustakan prasangka orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak tadi, prasangka mereka ini pasti Najasyi akan menyerahkan orang-orang muslimin itu kepada kita. Itu prasangka mereka. Sangat yakin, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dustakan mereka, dalam artian sama sekali tidak benar. Yang terjadi sebaliknya. Mereka harus pulang dengan tangan hampa, dengan membawa kegagalan dan dengan gigi jari. Kasihan, iya kan? Gigi jari mereka. Sama sekali, bahkan hadiah-hadiah yang sudah diberikan dikembalikan sama Najasyi. Saya tidak butuh dengan hadiah kalian. Pergi kalian, diusir dengan hina. Wastamarra an-Najasyi rahimahullah fi himayatil muslimin indah ila an qayyadallah al-faraj. Dan terus-menerus Najasyi rahimahullah menjaga dan memelihara kaum muslimin yang ada di sisinya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Khawatifil a'zakumullah, itu kisah Al-Hisar, bagaimana terjadinya Hisar dan juga kaitannya dengan kisah hijrah ke Habasyah. Mu'alif menyatakan, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ أَلْكَثِيرَهُ وَالْعَدَوَةُ الْبَالِغَةُ كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ فَرْدِ الصَّلَةِ رَجَوْتُ أَنْ تَعْرِفِ الْمَسْأَلَةِ. Apabila engkau telah ketahui bahwasannya perkara-perkara yang sangat banyak tersebut serta permusuhan yang sangat besar tersebut, semuanya itu terjadi pada perkara ini, yakni pada perkara tauhid. Qobla fardhi shalah, sebelum difardukannya sholat. Kalau kamu sudah tahu ini, maka sungguh aku berharap engkau akan bisa memahami masalah ini dengan baik. Artinya apa? Bahwa dakwah itu dimulai dengan tauhid. Bahwasannya perkara yang paling penting yang dibutuhkan oleh umat manusia saat ini, oleh kaum muslimin, adalah mengembalikan mereka kepada tauhid. Itu yang paling pentingnya. Saya menyatakan, idza arafta hadhil mas'alah wa hiya mas'alah annahu ma'adu Rasulullah sallam wa dayaqu wa hasaru wa ashabu illa min ajli al-amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirik. Wa illa law salamahum wa 'abada rabbahu huwa wa man yattabi'uhu wa tarakahu ma qalu lahu syai'a bal kanu sayafrahuna bihadha. Jika engkau telah ketahui masalah ini, yakni masalah bahwasannya tidaklah orang-orang musyrikin memusuhi Rasulullah serta menekan beliau, ya, mengintimidasi beliau, ya. Kemudian tidaklah mereka memboikot beliau dan para sahabat beliau, kecuali disebabkan karena perintah tauhid, dakwah tauhid yang mereka, yang beliau sallallahu alaihi wasallam dakwahkan dan juga para sahabat dakwahkan, serta melarang daripada kesyirikan. Masalah ini yang menjadi penyebab inti terjadinya adawah, permusuhan. Seandainya bukan karena itu, seandainya saja kemudian mau menerima damai dengan mereka, ya, artinya kamu itu sudahlah, jangan berdakwah tentang tauhid, jangan jelek-jelekan agama kami, jangan jelek-jelekan tentang nenek moyang kami, jangan jelek-jelekan tentang tuhan-tuhan kami, berhala kami. Sudah kamu beribadah, ibadah saja sudah. Ya, ibadah saja. Biarkan kami. Biarkan kami dan kamu sudahlah, enggak usah, yang penting enggak usah dakwah lah. Sekarang kamu sudah apa yang kamu yakini, kamu jalankan, itu saja intinya. Kalau seandainya kemudian diterima yang seperti ini, maka selesai masalah. Ya. Maqalu lahu syai'an. Musyrikin tidak akan menjelajahkan Rasul, tidak akan membicarakan Rasul, dan balkanu yafrahun. Mereka akan bergembira dengan itu. Ya. Sama seperti kita di dalam dakwah kita, ya. Baru kita ini berdakwah, belum apa-apa dakwah kita. Alhamdulillah kita dakwah juga di kalangan ikhwah sendiri, yang mudah mau bicara apa saja, antum bisa faham dan bisa terima. Iya kan? Belum dakwah keluar sana, yang akan mengalami berbagai macam ujian-ujian. Ujian-ujian yang berat dan besar. Kalau dakwah di luar, kita alhamdulillah dakwah dengan sangat nyaman di sini. Nah, seandainya saja kemudian kita, ya, di saat dikatakan sudahlah pokoknya, ya, kamu dakwah ya dakwah, tapi enggak usah ngajak-ngajak yang lain. Yang penting kalian sudah ngaji-ngaji saja sudah. Tapi enggak usah kemudian ngajak, ya, masing-masing punya pemahaman sendiri-sendiri. Ya, kalau kita kemudian oh iya iya, enggak apa-apa gitu. Ya mereka senang. Ya, kita dakwahkan, tentunya mendakwahkan dan mengajak kepada agama yang hak, kepada agama yang benar. Yang anehnya, mereka mengatakan kalimat seperti itu, apakah mereka berarti juga konsekuensinya tidak mendakwahkan apa yang mereka yakini? Kan rusak jadinya. Ya kan? Jadinya rusak. Seandainya mereka meyakini seperti itu, berarti mereka juga tidak boleh berdakwah kepada kelompok-kelompok yang lain. Kan begitu mestinya konsekuensinya. Ya. Kamu sudah punya keyakinan seperti itu, sudah kamu menjalankan sendiri, kami menjalankan sendiri. Nah ini bagaimana yang seperti ini? Sedangkan kita di saat ada khilaf, Rasulullah SAW ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini sebetulnya tinggal sedikit lagi, kita tambah sedikit ya, kita selesaikan. Wa hadhi da'watu ahlul kufr al-yaum, ini seruan orang-orang kafir pada hari ini. Yaqulun, mereka mengatakan da'una nata'ayas, da'una nata'ayas wa da'una natahawat, biarkan kami ini ya, hidup damai berdampingan dengan kalian, biarkan kami ini ya, enggak usah kita ini saling mengajak satu dengan yang lain. Yang penting kan ya bineka, misalnya bineka itu apa ya, beragam-ragam tetapi tetap satu gitu. Enggak boleh saling dakwah mendakwahkan. Wala taqulu syai'an fi dinina, jangan kamu ucapkan sesuatu pun dalam agama kami ini. Wa nahnu la naqulu syai'an fi dinikum, kami juga tidak akan membicarakan agama kalian. Ya. Saya kayak gitu, seperti ini ya. Sudah, tidak boleh saling apa istilahnya mendakwahkan mana yang terbaik. Semua baik, agama itu semua mengajak kepada jalan yang satu, banyak jalan menuju Roma, yang penting kan sampai kepada tujuan yang baik. Wahum yakdzibun li'annahum yuharibun al-Islam. Dalam keadaan mereka dusta dengan ucapan ini. Kita saja sekarang ini yang dibodohi karena kita mayoritas di negeri ini. Ya. Tapi coba di tempat-tempat yang lain. Saudara-saudara kita, ya. Diberati di sana. Dibunuh, disembelih, terjadi di mana-mana, di Cina, Uighur dihabisi, ya, di Myanmar, di Burma atau Burma di sana, Rohingya dihabisi, belum lama ini di India, ya, saudara-saudara kita dibantai. Ini kalau muslimin minoritas ya jadi bulan-bulanan. Wahum yaqulun antum la taqulu fi dinina syai'an wa nahnu la naqul fi dinikum syai'an. Wahum yuharibun al-Islam ala aqsa ma yumkin. Mereka mengatakan seperti itu, ya. Kita tidak akan membicarakan agama kamu, kamu jangan bicarakan agama kami dan seterusnya seperti itu. Tetapi mereka terus-menerus menyerang dan memerangi Islam dengan segala kekuatan yang mereka mampu. Wa yaqtulun al-muslimin wa yusridunahu bahum yaqulun da'una natahawar wa natahawat. Mereka membunuh kaum muslimin, ya, mengusir mereka dalam keadaan mereka menyatakan, mari kita berdiskusi, mari kita damai dan sebagainya. Ini bagaimana yang seperti ini? Sedangkan di agama kita, alhamdulillah diajarkan yang namanya toleransi. Toleransi dalam beragama yang paling adil seadil-adilnya di dalam Islam. Ya, silahkan kalian menjalankan agama kalian, tidak akan diusik. Bahkan akan dilindungi berada di negara-negara yang muslim. Akan dilindungi, dibebaskan. Ya. Tetapi tetap dakwah ya boleh dakwah. Ya, kita mengajarkan kepada umat manusia ya. Tetap wong tujuan kemudian mereka orang-orang kafir dilindungi di negeri muslimin itu supaya mereka mendengar Al-Qur'an, mendengar dakwah, supaya mereka kemudian tertarik kepada Islam, ya. Menjadilah Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, bukan rahmah lil khosin, ya. Khawas, hanya sekedar orang-orang khusus saja, bukan rahmatan lil muslimin, enggak. Tapi rahmatan lil alamin. Tetapi tidak dengan cara yang kasar, dengan cara yang damai tadi itu, ya. Dengan cara mereka tetap bisa mendengar daripada dakwah muslimin. Walau annahu sallallahu alaihi wasallam da'a ila tauhid wa la nahaa 'anil syirik, ma tharat ta'iratuhum. Seandainya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendakwahkan tauhid, tidak melarang daripada kesyirikan, ini tidak akan terjadi gejolak dari pergolakan mereka. Seandainya saja Rasulullah SAW mengiyakan ajakan mereka seperti dalam surat Al-Kafirun misalnya. Mereka bahkan mengajak damai, sudah kami akan beribadah kepada Tuhan kamu satu tahun, nanti kamu gantian ya beribadah kepada Tuhan kami satu tahun. Tidak mau Rasulullah SAW dan tidak boleh. Ya. Kamu melakukan apa yang kamu kerjakan, silahkan. Saya melakukan apa yang saya yakini menjadi keyakinan kami. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, sudah sangat jelas mana jalan hidayah, mana jalan kesesatan. Ya silahkan mau ambil yang mana, ya kan? Jalan hidayah akan membawa kepada surga, jalan kesesatan akan membawa kepada neraka. Sedangkan pilihan ada pada kalian. Masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Kan begitu saja. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nabtahillahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah.